Baik, saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 dan kita akan membaca 30 sampai 36. Saudaraku, diskusi ini dilatar belakangi satu diskusi beragama. Saya sebut diskusi beragama karena Yesus sedang berbicara bukan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dia berbicara dengan orang Israel yang justru sangat merasa luar biasa dalam hidup ini. Paling beragama, bangsa pilihan begitu ya. Dan mereka merasa berhak untuk menyalibkan Yesus. Keunggulan keagamaan yang mematikan selalu menjadi kengerian ketika fanatisme adalah jiwanya. Sehingga tidak lagi membuka mata terhadap kebenaran yang semestinya, kebenaran yang sesungguhnya. Nah, pada diskusi di dalam bagian ini, maka Yesus berbicara tidak ada yang bisa memerdekakan orang, tidak keagamaan, tetapi adalah kebenaran. Beragama Kristen tidak serta-merta saudara orang yang merdeka. Menyebut nama Yesus tidak serta-merta Anda sampai ke sorga. Karena saya suka Alkitab yang berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Dan kalau kita melihat lingkar dunia ini, maka tersentaklah kita karena perilaku yang memuji memuliakan Allah yang sesuai kehendaknya bisa kita hitung dengan jari kita. Sebaliknya, kejahatan di dalam beragama termasuk gereja terlalu sulit untuk menghitungnya, terlalu banyak aibnya. Di mana kemerdekaan? Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik, saudaraku yang kekasih. Nah, oleh karena itulah pergumulan-pergumulan akan kemerdekaan menjadi pergumulan yang serius. Bagaimana sebetulnya hidup kita menjadi hidup yang merdeka itu? Hidup di dalam Dia, hidup yang menjalani kebenaran, dan bagaimana hidup yang menyenangkan hatinya. Ya. Saya coba membuat dalam bahasa untuk semua orang, artinya bahasa yang umum lah begitu ya, tetapi dengan semangat kekristenan. Kemerdekaan tiada tanpa tetesan darah, pahlawan berjuang, tak tunggu penghargaan. Apakah kita di jalan yang sama? Karena mental kita adalah mental budak, dapat gaji baru bekerja. Sayang, kita tidak pernah bekerja supaya diri kita berharga. Pemimpin bangsa, pemuka agama, di sana sini tetesan darah. Siapa yang menumpahkannya? Pertanyaan, perenungan, hanya kejujuran memberikan jawaban. Merdeka tetap merdeka, kecuali rela diperhamba. Jangan tumpahkan darah untuk luapan amarah, untuk segunung serakah, untuk membangun citra. Jangan tidur dengan dosa, agar merdeka tetap merdeka. Jayalah bangsaku tercinta. Saudara, merenungkan kebenaran menjadi sangat menarik. Peristiwa yang saya alami menjadi ladang kekayaan yang luar biasa, persis seperti orang menemukan lahan minyak, membornya dan keluar lebih dari yang diduga. Itu surprise ya. Kalau orang menduga misalnya sedapat ini mengandung sekian juta barel, tahu-tahu 2-3 kali lipat, itu untung besar kan perusahaan minyaknya. Karena kos yang dihitung hanya dapat 1 juta, tetapi ternyata ada 2 juta misalnya. Keberuntungan yang bisa kita dapat di dalam menikmati kehidupan kalau kemerdekaan mewarnai hari-hari kita. Sebaliknya, orang-orang Yahudi yang merasa mereka merdeka bukan budak siapa-siapa, dan mereka dengan jumawa dalam diskusi selanjutnya berkata, kami bukan hamba siapa. Tapi Yesus mengatakan, engkau hamba setan. Memang engkau keturunan Abraham karena engkau Yahudi. Tetapi sesungguhnya lah engkau anak setan dan bukan anak Tuhan. Kalimat Yesus itu membuat mereka marah luar biasa. Keagamaan yang seringkali membuat kita memang lupa diri dan ini sangat berbahaya. Keagamaan yang membuat kita berpikir kita sudah layak ke pintu surga karena rajin ke gereja. Saudara, tiap hari Minggu kau boleh datang ke gereja. Tapi jika tidak kau lakukan apa yang Tuhan ajarkan di keseharian kehidupan, justru di sanalah ibadah yang sesungguhnya. Saya suka Paulus, persembahkanlah tubuhmu, all your activity, semua aktivitasmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saya melayani, saya berkhotbah boleh ribuan kali. Tidak ada yang hebat di situ. Tetapi apakah ketika aku mengkhotbahkan itu, kujalani dan kulakukan di kehidupan, itulah harta karunku. Ketika kita mulai membangun dan membagi jutaan benda yang kita punyai, Alkitab berkata tanpa cinta kasih tiada maknanya. Bagaimana memberi dengan cinta kasih? Kesadaran diri bahwa bisa memberi pun anugerah ilahi. Sehingga tidak mencatat apa yang kita kerjakan. Tapi berusaha berbuat apa yang mesti kita lakukan. Wow, itu indah sekali saudaraku. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini kemerdekaan itu harus aktual dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari. Hidup mati hanyalah sebuah warna, saudara. Ya. Itu sepembalikan tangan saja jaraknya. Satu tarikan napas. Kalau saya tarik napas tidak bisa kembali, ya mati kan begitu saja. Tidak terlalu jauh. Begitu amat sangat dekatnya. Saking dekatnya. Kita tidak pernah bisa menyadarinya. Tiba-tiba ia sudah ada dan datang di hidup kita. Sembari saya menyampaikan firman ini, sembari kita mengulas, sembari saya masuk lalu bercerita kisah bagaimana perjalanan itu. Saudara-saudara, merdeka adalah kata penting dan itu selalu saya imani. Saya sudah dimerdekakannya dari dosa, hidupku hanya untuk Dia. Tidak terlalu penting berapa banyak yang saya kerjakan. Dan saya tidak pernah mencantumkan dalam CV yang penting seperti itu. Tapi penting saya selalu ingat. Apa yang belum saya kerjakan, saya berhitung tentang itu. Jadi saya belajar tidak menghitung apa yang sudah kulakukan, tapi selalu waspada untuk menghitung apa yang belum kukerjakan. Ketika orang menghitung apa yang dikerjakannya, maka ia mengklaimnya 20, tapi dia lupa. Ada 100 yang Tuhan kerjakan baginya. Seperti seorang anak yang menuntut kepada mamanya ketika disuruh kerja menyapu rumah. Cerita klasik, lalu anak bilang, mama suruh saya kerja, pembantu dibayar segini, kok saya gak dibayar? Banyak anak lupa diri dan menempatkan di mana dia ada. Mama mesti bayar saya. Lalu dia masukkan tagihan bilnya ya, nyapu segini, ngepel segini dan seterusnya ini. Mamanya terima, baik nak, dia bayar. Boleh mama masukkan tagihan yang sama? Maka dimasukkan mamanya lah tagihan. Bagaimana dia mengandung anak itu 9 bulan 10 hari. Melahirkan dengan pertaruhan nyawa. Membesarkannya dalam cinta. Anak itu terpana. Hutang mama pada dia hanya 10 rupiah. Tapi hutangnya pada mama tidak terbilang. 10 miliar atau 10 triliun plus. Karena anak itu tidak pernah mempertaruhkan nyawa untuk mamanya. Tapi mama mempertaruhkan nyawa untuk dia. Begitulah gambaran banyak hamba-hamba Tuhan atau kita orang-orang Kristen yang terjebak dalam kehidupan kita. Sehingga kita menghitung apa yang sudah kita kerjakan tapi tidak belajar menghitung apa yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga kita merasa ada pada posisi yang luar biasa. Kita merasa kita ada di awan puncak sana. Lalu tidak lagi menginjak bumi tempat di mana kita ada. Bahaya ya. Kejatuhan banyak hamba Tuhan ada di sana. Oleh karena itu, penting sekali menjadi orang Kristen kita memikirkan kehidupan ini dan bagaimana berjalan menjalani dalam kesungguhan yang penuh. Saudaraku yang kekasih, kisah anak tadi juga ada di dalam Alkitab. Ingat, ada satu orang hamba yang berhutang sangat banyak pada raja. Tidak bisa bayar. Raja membebaskannya dengan cuma-cuma. Lalu dia keluar, ada orang berhutang sama dia. Kita balik lagi 10 rupiah dan 10 triliun. 10 triliunnya dihapus, 10 rupiah utang temannya ditagih. Gak bisa bayar, dipukulnya. Maka raja itu mendengar berita dan marah luar biasa. Ambil orang itu, masukkan. Dan jangan pernah keluar lagi dari penjara. Bagaimana kita dengan Tuhan? Mengapa kita berhitung melayani Dia? Setialah engkau melayani Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Dia punya 1000 cara untuk menolong kita. Tidak ada yang salah dalam hidup ini. Tidak ada yang salah dalam pembelaran Tuhan. Tapi kita seringkali terlambat memahami. Itu yang salah. Kalau kalian mau salahkan hidup ini, yang salah adalah kita. Telat memahami pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kita yang terlalu terlambat. Ya, saya bilang thanks God. Hanya saya belajar banyak hal. Karena itu kalian selalu harus berpikir, kalau kalian kurang produktif dalam hidup ini, hati-hati. Jangan pernah tidak maksimal dalam hidupmu. Bahwa IQ-mu 10, pakailah 10. Tapi kalau 100, jangan pakai 50. Pakai 100. Jangan pernah hina dirimu dengan malas belajar. Baca, belajar, mau tahu. Itu harus kita lakukan. Apa yang salah dengan Tuhan? No. Saya terlambat mengerti. Waktu saya ngerti satu-satu, thanks God. So beautiful. Tetapi itulah kehidupan. How you know? Maka satu yang ingin saya katakan pada tiap kita. Jangan berharap apa yang saya alami, saudara alami. Karena lukisannya beda-beda. Bentuknya bisa macam-macam. Saya sakit, mungkin saudara lain. Tapi satu hal yang saya bisa katakan. Kalau betul engkau orang yang sudah merdeka, maka tunjukkanlah kemerdekaan itu dalam hidupmu. Jangan cengeng. Jangan bilang Pak Bigman kan enak karena punya banyak teman. Demi Tuhan yang hidup dari sini saya akan bicara. Temanku ini rata-rata dapat 14 tahun terakhir. 12 lah. 12 tahun terakhir ketika kami memulai Mika, Tuhan beri saya upah. Secara personal. Dari Mika saya mengenal banyak orang. Tidak sia-sia saya jungkir balik ke sana. 2000 sampai 2006 kami bolak-balik dengan Pak Yuka dan teman-teman membangun itu. Saya 2000 dioperasi klep pasang titanium. Medtronic juga mereknya. Sekarang pasang ICD Medtronic juga. Ya. Jadi sangat indah. Nah kemudian yang menjadi menarik ketika teman-teman ini bertambah terus begitu ya. 2006 tapi saya jebol masuk rumah sakit. Kecapean. Tantangan saya itu gak boleh capek, bukan makan. Ya, Tuhan baik sama saya. Kau gak boleh capek Big Man. Tapi kalau mau makan cukyok boleh gitu ya kira-kira ya. Tahu cukyok kaki babi ya. Jadi saya gak dosa urusan itu. Tapi gak boleh capek. Tapi buat saya itu dilema yang paling berat. Bagaimanalah pelayanan gak capek. Lalu bergumul terus. 2006-2008 Tuhan kasih kita satu ruko. Kita beli. Ruko kita itu ada dua. Satu dipinjamkan orang tanpa batas ke saya. Untuk pakai pelayanan. Satu kita beli. Jadi kita satukan. Nah, nanti yang untuk ini saya akan bereskan satu lagi. Supaya gereja beli yang ke satu ini. Karena kemarin yang punya juga datang itu punyanya Pak Oto. Sebetulnya. Saya rasa saya mau dipanggil Tuhan saya akan datang. Kita gak tahu kapan kita mati. Saya atau kamu duluan. Tapi yang jelas sebelum kita mati kita bereskan urusan gedung ini kan kira-kira. Ya supaya dia bisa lepas. Ya jual aja lah. Walaupun udah dipinjamkan sebetulnya baik sekali. Makanya bertahun-tahun kita gagal bayar. Nah lalu saudara-saudara yang kekasih. Bagaimana semua itu bergerak di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Saya pikir itu yang menjadi penting dalam perjalanan kita. Ya, maka teman saya bertambah. 2006 saya opnam seminggu, 2008 opnam seminggu, 2009 saya berobat jalan 2 minggu di Singapura. Saya selalu punya kisah unik. Saya berobat di sini jalan, Pak. You jangan begitulah, you ke Singapura. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah ada teman-teman PA. Ya saya bilang aja iya, iya terus ya. Iya, iya, iya, tapi saya enggak pergi. Lalu dia telepon istri saya, kasih tahu Pak Bigman ya. Jangan lagi iya, iya melulu tapi enggak berangkat. Itu uang saya ada transfer segini cukup enggak Bu? Aduh, enggak usah, enggak. Bapak harus ke Singapura check up. Hanya kami pergi ke Singapura saja. Karena masalah saya bukan enggak mau ke Singapura. Begitu ke sana duit kita kan berat, begitu ya. Ulang kere kan susah kita. Tapi karena dia dikirim duit ya pergi dong. Karena memang itu persoalan sebenarnya kan ya. Saya berangkat. Sehingga check up rutin Pak, tolong ya. You, dokter bilang apa, 3 bulan sekali. Lu mesti pergi. Malah dia ngingetin saya, Pak, kalau gak salah ini udah 3 bulan, lu mesti pergi ke Singapura. Jadi saya sebetulnya kalau bisa gak usah pergi lah ya, di sini juga cukup. Jadi dokter saya di sini sama dokter saya di Singapura itu, dia ngerekomen di Singapura. Jadi mereka berkomunikasi tiap kali. Obat saya berubah, mereka ngomong. Sampai saya anggap saya patient PIV yang gak pakai bayar dokter. Saya enggak, dokter sini enggak mau dibayar. Dok, you kalau tiap hari gini kan saya sakit jantung bukan sekali. Kalau saya bolak-balik datang, lalu you enggak mau terima, terus kan saya enggak enak. Dia bilang apa? Yuk kalau khotbah di atas mimbar selalu suruh kita umat pelayanan kan iya. Sekarang saya mau melayani kenapa yuk larang? Mati aku. Ya udah terserah kalau memang begitu ya. Jadi saya gak dibayar. Yang di Singapura lebih unik sebetulnya. Itu dokter gila Pak Bigman ke situ tuh kan dokter mahal. Ya saya bilang relatif. Papa bayar berapa? Nah, itulah problemnya saya gak bayar. Karena ini dokter istrinya yang Kristen. Dia sendiri belum. Tapi dia gak pernah ambil fee periksa saya. Kadang-kadang EKG apa itu dia lewatin. Satu yang gue tahu. Kalau Tuhan mau ukir kan indah. Jadi pengalaman kita itu banyak sekali. Ya. Kami seringkali pergi dan saya seringkali mau menangis ngelihat ya. Karena saya pernah harus di heart CT scan. Itu di luar dugaan dokternya periksa heart CT scan. Saya gak mungkin lah lapor sama teman. Ya udah kita jalan. Ketemu teman. Bapak, pakai ini sendal bagus pak. Enggak capek gini-gini, antarlah. Ditempelin ke istri saya uang. Ya. Ntar bapak kalau suruh susah tuh, bu pegang. Istri saya juga gak mau kan, tapi dipaksa. Tapi uang itu bukan buat sendal, buat hati CT scan-nya cukup jadinya. Yang ribuan gitu. Kadang-kadang saya pikir-pikir saudara ya, saya sengaja mau atur banyak sekali yang fail. Saya gak atur semua bisa rapi. Itu membuat saya belajar. Tuhan gak pernah terlambat. Nah akhirnya saudaraku yang kekasih, kemerdekaan adalah bagaimana menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Bagaimana menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Ini jadi penting. Jangan pernah bangga dengan hidup keagamaan. Jangan pernah hitung apa yang kamu kerjakan. Apa yang belum. Kalau aku hidup, satu yang aku tahu. Tuhan mau aku menyelesaikan apa yang dia sudah percayakan. Maka akan kulakukan. Hanya saja secara manusia tentu saya harus bijak, bukan? Nah karena itu, demi Tuhan yang hidup, jangan sampai kamu satu kali tidak ke gereja. Hanya karena merasa punya persoalan ini dan persoalan itu. Demi Tuhan yang hidup. Saya akan berkata dari sini kamu pecundang. Kamu bukan orang beriman yang sungguh. Kalau kau orang beriman, di sedihmu, di sakitmu, datanglah pada Tuhanmu. Bagaimana mungkin kau tidak datang pada dia? Kau boleh kecewa dengan 1000 persoalan dalam hidup ini. Tapi tidak ada satu alasan pun untuk engkau kecewa pada Tuhan. Kita punya sumbangsi dalam persoalan kita. Keributan, masalah, sakit. Saya punya investasi pada sakit saya. Saya punya salah dalam sakit saya. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Dan Tuhan yang baik itu mengukir lewat kelemahan fisik saya. Ukiran indah yang dibuatnya. Dia mempercayakan karya yang tidak terbilang. Tidakkah Tuhan itu baik, saudara? Dia memerdekakan kita. Karena itu nikmatilah kemerdekaan itu dengan hidup sebagai orang merdeka. Jalanilah kemerdekaan itu sebagaimana mestinya orang merdeka. Jangan cengeng lagi. Jangan takut lagi. Nah biarlah ini mewarnai hari-hari kita dalam hidup keseharian kita. Sehingga kita betul-betul melakoni seluruh kehidupan ini dengan penuh dengan tanggung jawab. Orang-orang Yahudi selalu merasa diri mereka hebat. Karena mereka tiap sabat pergi. Orang Yahudi berkata, khususnya Farisi, kami seminggu puasa 2 kali. Kami tidak seperti pemungut cukai. Tuhan justru benci dengan mereka. Doa orang ini tidak sampai ke sorga. Tapi pemungut cukai itu tertunduk kepala. Mana ada pemungut cukai miskin kan? Pemungut cukai kaya-kaya. Tapi dia tunduk kepala dan mengatakan kalimat yang sangat mengharu biru rasa. Tuhan ampuni aku orang berdosa ini. Dia tidak memakai kekayaannya untuk membeli secuil kebenaran. Sehingga dengan demikian dia menjadi benar pada dirinya. Tidak. Dia sadar betul dia berdosa dalam banyak aspek kehidupannya. Dan dia menangis di hadapan Tuhan dan Tuhan dengar doanya. Kejujuran kita di hadapan Tuhan itu yang paling penting. Kalau saya berdosa Anda tidak akan tahu. Anda hanya lihat label baju pendetaku bukan? Karena aku pendeta lalu orang anggap aku baik. Belum tentu. Tapi demi Tuhan yang hidup dia tahu siapa aku. Lemahku, kurangku, jelekku. Dia tahu siapa engkau. Karena itu merdekalah. Dan sebagai orang merdeka jangan hidup seperti budak. Kalau budak kan tahu ya. Mesti dikontrol sama majikan. Malas dicambukkan begitu. Tapi kalau orang merdeka gak begitu dong. Ya orang merdeka kok. Kerjalah dengan merdeka, bukan dalam kendali ketakutan karena hukuman yang akan kau dapatkan. Kerjalah sebagai orang merdeka yang bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Aku tidak akan pernah berhenti melayani. Kalaupun aku mati lagi karena capekku nanti, bagiku itu terhormat. Tapi aku tidak mau mati karena kemalasanku. Karena ketidaksetiaanku melayani dia. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya dan saya tidak tahu apa yang Tuhan rancang dalam hidup saya. Yang saya tahu, saya harus melayani dia dan tidak boleh lari dari jalan itu. Sama-sama kita nikmati bagian ini. Sehingga lagi-lagi seperti orang Yahudi, jangan kita terjebak di sana. Marilah kita melakoni kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengerjakannya dengan cara yang bertanggung jawab. Itu hidup pelayanan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, camkanlah, renungkanlah. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita, menjalani pelayanan kita. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi menjadi sangat indah. Kalau hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Maka tanyalah dirimu, sudah merdekakah engkau dari rasa takutmu, rasa khawatirmu? Ingat, hari esok kita enggak tahu, betul ya? Karena itu misteri, tapi demi Tuhan yang hidup. Hari esok kita tidak tahu, tapi kita tahu pasti Tuhan pelihara kita besok. Amin enggak? Nah itulah paradoks yang tidak mudah. Saya enggak tahu hari esok, misteri. Yes, tapi besok Tuhan pasti pelihara kamu. Is your faith. Itulah iman. Itulah hidup kita. Maka hidup kita itu dalam dilema, dalam ketidaktahuan. Tapi kepastian pemeliharaan. Maka hidupmu tidak jadi penting berapa persoalan datang. Tapi berapa kuat imanmu bersandar pada dia. Itu bisa persoalan rumah tangga, persoalan kantor, pekerjaan kita. Banyak aspek. Tapi disitulah seni keberimanan kita. Hal yang kedua. Jangan pernah menghitung sebagai orang merdeka apa yang sudah kita lakukan. Tapi hitunglah apa yang belum kita kerjakan. Yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, yang kita punya talenta itu, kita punya kemampuan itu. Kenapa ya saya bisa ini kok belum ya? Saya ada ini kenapa belum ya? Nah itu kita gumuli. Dan aspek ketiga saudara, kalau kau mau puas, puaslah terhadap berkat Tuhan dalam hidupmu. Tapi jangan pernah puas melayani dia. Ingat, jangan pernah puas melayani Tuhan. Tapi belajarlah puas pada berkatnya. Kita suka terbalik ya. Tuhan kenapa enggak begini, Tuhan kenapa enggak begitu. Si Anu punya ini, si Anu punya itu. Aku kok enggak punya, aku kok begini. Demi Tuhan yang hidup, jangan. Sebagai seorang pendeta, jam terbang saya lebih tinggi dari banyak orang. Pergaulan saya jauh lebih luas dari banyak orang. Lapisannya ke politisi, kemana-kemana cukup tinggi dan cukup bagus. Saya ketemu orang yang junior. Artinya secara jam terbang, lingkup pergaulan gak luas. Mobilnya lebih mewah dari mobil saya. Kadang pulang saya berpikir beli mobil gitu ya. Datang. Saya bersyukur untuk istri saya. Ya. Dia pasti bilang, apa ini juga udah cukup. Padahal keinginan saya pun sekedar sebuah keinginan. Yang kalau diwujudkan, mungkin uang kolekte gereja gak jelas kemana kali ya. Dipakai nambahin mobil pendeta kali. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Iya, yeah. Isi saya enggak minta permata. Saya belum pernah beliin. Ya, saya selalu beliin dia tas. Kalau dia mau Louis Vuitton, saya kasih. Tas Prada, saya kasih. Brosurnya, saudara. Barangnya sih, sampai anak-anak suka bilang, elah papa, tunjukin mama enggak pernah beli. Saya bilang, saya bukan enggak mau beli buat mamamu. Tapi saya takut berdosa pada Tuhan. Saudara. Saya rindulah mau menyenangkan istri dan anak-anak. Masa iya tidak? Tapi kalau Tuhan kasih satu kesempatan, aku tahu anak-anakku akan merasa bangga kalau aku ayah yang bertanggung jawab. Istriku akan bangga kalau aku hidup mencintainya dan bertanggung jawab pada hari-hariku. Yuk kita miliki itu. Yuk. Kita lakoni. Jangan istrimu bangga karena kau memberi dia kredit card yang tanpa limit. Ingat itu bukan istri. Dan istri-istri jangan bangga pada suamimu. Hanya karena dia memberikanmu kebebasan. Karena mungkin dia mau kau bebas. Karena dia pun ingin bebas. Hiduplah terikat dalam cinta itu. Bebankan dirimu dengan kewajiban untuk saling mengisi dan menghidupi. Kebersamaan keluarga itu mahal. Jangan pernah abaikan. Itulah harta karun yang sesungguhnya. Pengabdian pelayanan kita. Itulah pekerjaan sejati di kemanusiaan kita. Selamat merdeka. Sekali dan selama-lamanya. Amin.